Kemudian yang terakhir atau ya, hukum seorang yang masbuk mendapati imam sholat 5 rakaat. Apakah kita salam bersama-sama imam padahal kita masbuk? Nah, berarti maksudnya imamnya 5 rakaat, dia 4 rakaat begitu barangkali. Ini dia masbuk ketinggalan 1 rakaat. Ya, ketinggalan 1 rakaat. Nah, sehingga dia harus menyempurnakan salatnya, ya. Sehingga ketika imam itu apa namanya? Salam, dia menyempurnakan 1 rakaat untuk melengkapi 4 rakaat. Tapi ternyata imamnya itu bukan 4 rakaat, imamnya 5 rakaat, sehingga dia bisa salam bersama imam. Ya, kalau demikian keadaannya, maka tidak boleh dia salam bersama imam. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Imamnya itu sholat yang kelima, rakaat yang kelima itu tidak sah. Ya, itu rakaat yang tidak sah. Sehingga dia tidak boleh mengikuti rakaat yang tidak sah. Begitu pula yang tidak masbuk. Orang yang tidak masbuk, kalau tahu imamnya 5 rakaat, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti imam. Maka dia memisahkan, segera memisahkan untuk salam, ya, sendiri-sendiri dan tidak mengikuti imam. Kalau dia tahu bahwa imam itu 5 rakaat, dia tidak boleh mengikutinya. Kalau dia mengikutinya, maka dia dengan sengaja menambahi sholat 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Dan menambahi dengan sengaja jumlah rakaat, itu membatalkan sholat. Nah, adapun imam, kalau dia sholatnya 5 rakaat karena lupa, maka sholatnya sah. Dan imam tadi diwajibkan untuk sujud sahwi ketika dia tahu sholatnya 5 rakaat. Tapi dia sah karena dia adalah orang yang tidak tahu, tidak sengaja. Adapun makmum, kalau sudah tahu, mengikuti juga, berarti dia sengaja. Sengaja 5 rakaat, maka sholatnya tidak sah. Jadi makmumnya ada dua kemungkinan. Ya, makmum yang tahu imamnya 5 rakaat, dia tidak boleh nambah. Ya, tidak boleh mengikutinya pada rakaat yang kelima. Makmum yang tidak tahu bahwa itu 5 rakaat dan dia mengikuti imam, tidak mengapa. Dia mengikuti imam karena dia tidak tahu. Dan kemudian dia sujud sahwi bersama imam ketika sudah tahu ternyata sholatnya 5 rakaat. Yang tahu tidak boleh mengikutinya. Kalau yang tahu mengikutinya, maka yang mengikuti karena sudah tahu itu tidak sah sholatnya. Jadi yang tahu tidak boleh mengikutinya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang bukan masbuk misalnya, bagaimana dengan orang yang sholat bersama imam padahal imamnya 5 rakaat? Maka jawabannya tergantung apakah dia orang yang tahu imamnya 5 rakaat atau tidak. Kalau imamnya 5 rakaat dan dia tahu, dia mengikuti juga, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak tahu imamnya 5 rakaat dan dia mengikutinya, maka sholatnya sah karena dia tidak tahu kalau imamnya 5 rakaat. Adapun yang ditanyakan di sini adalah masbuk. Dia masbuk, ya. Sehingga harusnya dia berdiri dan ketika imamnya salam dia berdiri. Namun ternyata imamnya menambah 1 rakaat karena lupa. Ya. Maka dia tidak boleh mengikuti 1 rakaat yang terakhir, yang kelima, kalau dia tahu bahwa itu adalah rakaat tambahan yang kelima, maka dia tidak boleh mengikutinya karena itu rakaat yang tidak sah. Maka dia tidak boleh mengikuti imam. Meskipun dia harus menambah juga, menambah 1 rakaat, tapi menambah 1 rakaatnya tidak boleh dengan mengikuti imam karena tambahan imam tadi sholatnya tidak sah, rakaat yang tidak sah. Bukan sholatnya tidak sah kalau imamnya tahu tidak sah, tapi kalau imam tidak tahu ya sholatnya sah, tapi dia sujud sahwi. Adapun masbuk tidak boleh mengikutinya kalau dia tahu bahwa itu adalah rakaat tambahan, ya. Rakaat yang kelima yang harusnya salam, namun imamnya menambahi karena lupa. Saya kira bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah jam 9 lebih. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang datang dan kita carikan jawabannya atau kita tanyakan kepada yang lainnya untuk kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia seperti ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.